Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian pada malam hari ini membaca kumpulan fatwa Fadilatul Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala pada bab baru, bab tentang ilmu al-jarh wa ta'dil. Sekian faedah yang sudah kita lewati, baik terkait dengan akidah, terkait dengan manhaj. Dan di antara faedah dan bimbingan beliau, dalam sekian perkara menunjukkan kehati-hatian Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala di dalam menjawab, demikian juga ketelitian beliau dan sikap tengah, tidak ekstrim kanan, demikian pula tidak ekstrim kiri. Maka demikian pula para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah di dalam bersikap, demikian pula dalam memberikan bimbingan kepada umat Islam secara umum dan Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyin secara khusus. Baik. Pada halaman 244 di situ tertulis ilmu al-jarh wa ta'dil, ilmu al-jarh memfonis, menghukumi, demikian pula ta'dil memberikan tazkiyah, pembelaan, di mana pada hakikatnya perkara ini telah ada di dalam Al-Qur'anul Karim, demikian pula dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk dalam deretan perkara yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, bagian dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, mengajak kepada kema'rufan dan mengingkari kemungkaran. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia mengajak kepada kema'rufan, mengingkari kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara khusus di antara dalil yang dijadikan oleh para ulama adanya ilmu al-jarh wa ta'dil, apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Masad terkait dengan Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Al-ayat dan seterusnya. Allah Ta'ala di situ menjarah, memfonis, demikian pula menghukumi Abu Lahab dalam keadaan masih hidup di tengah-tengah masyarakat yang ada ketika itu. Allah turunkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang dirinya dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penghuni neraka. Demikian pula istrinya, wamra'atuhu hammalatal hatab, Ummu Jamil, ini juga demikian keadaannya. Ini jadikan landasan oleh para ulama, juga berlaku bagi orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menyelisih syariat yang patut untuk dijarah. Demikian pula ta'dil, pembelaan atau tazkiyah, pujian, ini juga disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pujian untuk Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu. La tahzan innallaha ma'ana. Di sini dapat pujian adanya kebersamaan secara khusus. Allah bersama dengan dua hambanya tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar, ditolong, diberikan taufik, dibela dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam amat banyak, sangat banyak dalil yang menunjukkan adanya perkara ini, al-jarh wa ta'dil. Sekian banyak, sekian peristiwa yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ada seorang lelaki yang bertamu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjarah di situ, menyebutkan kejelekan yang ada pada orang tersebut. Bi'sa akhul asyirah, itu jelek-jelek orang dalam bergaul. Ya, terkait dengan ya, pentolan atau salah satu tokoh utama Al-Khawarij juga disebutkan oleh Nabi SAW menunjukkan jarah. Demikian pula ta'dil juga amat banyak, pujian Nabi SAW kepada sekian banyak sahabatnya, dipuji, diberikan jaminan masuk surga, ya, seperti Ibnu Mas'ud juga dipuji ketika para sahabat melihat betisnya kecil. Naam, kemudian Nabi memujinya bahwasanya kedua betisnya lebih berat di timbangan daripada Uhud dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah amalan para ulama salaf dalam perkara ini. Dalam kitab-kitab mereka ditulis secara khusus tentang al-majruhin, orang-orang yang dijarah. Ya, juga kitab-kitab yang lain yang ditulis secara khusus tentang jarah, ya, orang-orang yang dhaif, dhu'afa, al-matrukin, orang-orang yang ditinggalkan hadisnya, juga ditulis secara khusus di sana kitab-kitab seperti as-siqat, orang yang thiqah, terpercaya. Demikian amalan para ulama sedahulu. Maka demikian juga para ulama kita sampai sekarang dan seterusnya akan memberlakukan dan mengamalkan prinsip ini, ilm al-jarh wa ta'dil. Nah, di antara apa yang ditanyakan oleh tanyakan kepada Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala adalah bab ini, bab tentang ilm al-jarh wa ta'dil. Sehingga tidak ada alasan dan tidak ada hujah landasan bagi orang-orang yang mengingkarinya, mengatakan bahwasanya perkara itu sudah tidak berlaku. Maka kita akan mendengar jawaban beliau di sini. Di antaranya di sini disebutkan. Qala, as-su'al, pertanyaan. Laqad dzakara ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, menyebutkan, anna ilmal jarhi wa ta'dil wa asna ilmu jarh wa ta'dil kana khasan bizamanir ruwati. Sebagian ulama mengatakan bahwa ilmu jarh wa ta'dil itu khusus pada zaman periwayatan, periwayatan hadis zaman dahulu. Lakin al-ana, namun sekarang, amu alfin wa arba'i mi'atin wa ishrina, sekarang tahun 1420 Hijriah. Pertanyaan diajukan berapa tahun? 1420 Hijriah. 18-19 tahun yang lalu. Nah, sekarang tahun 1420 Hijriah. Laisa hunaka syai'un ismuhu al-jarhu wa ta'dilu. Tidak ada lagi di situ nama yang diistilahkan dengan jarh dan ta'dil. Fama huwa as-shawabu fi dzalik? Apa yang benar dalam masalah ini? Qala al-jawab, jawabannya. Hadza wallahi, ini perkara ini wallahi demi Allah, minal mahazili, termasuk dari perkara yang berlandaskan senaugurau. Nah, perkara yang lucu, kok bisa diucapkan semacam itu. Wal mudhikati, termasuk dari perkara yang membuat orang tertawa. Wal mubkiyat, sekaligus al mubkiyat membuat manusia menangis, sedih. Ya. Kenapa? Karena mengingkari, bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis, demikian pula amalan para ulama. An yuqal, dikatakan mislu hadzal kalami, ucapan semacam ini. Lamma taksuru al-bid'u, tatkala kebid'ahan banyak terjadi. Wa yaksuru al-ilhadu, demikian pula terjadi sekian penyimpangan, penyelewengan. Banyak orang menyimpang dari kebenaran. Wa yaksuru al-ilmaniyun, dan sekian banyak orang-orang sekuler yang memisahkan antara urusan agama dengan urusan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pisahkan agama-agama, sholat-sholat saja, enggak usah ngurus masalah kemasyarakatan. Wasyuyu'iyun, demikian pula sekian banyak orang-orang berpemahaman komunis. Warrafidu, demikian pula kaum rafidah, syiah. Wasufiyah, tersebar sekian banyak pemahaman sufiyah. Walahzabu ad-dhalatu, dan kelompok-kelompok yang menyimpang. Tawaqqaf al-Islam, sehingga agama Islam seakan-akan berhenti. Nah. Wa udliqa al-inanu lin-nasi. Kemudian ya udliqa al-inan, tali kekang itu dilepaskan untuk manusia, bebas siapa yang ngomong ini, ngomong itu, bebas. Yamrahuna wa yasrahuna. Ya, mereka bergembira ria, loncat-loncat, wa yasrahun, demikian pula terlepas dari ikatan, bebas. Wa yaquluna ma yasha'un, mereka berucap sesuai dengan keinginan mereka tanpa batas. Wala ahadun yaqulu hadza ghalatun, enggak ada seorang pun yang mengatakan ini salah. Au hadza munkarun, atau ini mungkar. Wala ahadun yaqul, enggak ada seorang pun yang mengatakan hadza mufsidun, orang ini merusak. Wa hadza muslihun, orang ini memperbaiki. Apa demikian agama ini? Ya. Mana pelaksanaan firman Allah Ta'ala terkait dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyul munkar? Mana penerapan hadis-hadis Nabi terkait dengan amal ibadah tersebut? Melarang kemungkaran, mengajak kemakrufan. Qala hadza min ad-dhaya'i wa 'adami al-fiqhi fi dinillahi 'azza wa jalla. Ini termasuk tindakan sia-sia. Demikian pula termasuk tidak adanya pemahaman dalam perkara agama, enggak faham hakikat agama Islam. Bukan itu agama Islam. Qala fasalafu allafu kutuban fil aqaidi. Salafun as-salih, para pendahulu kita menulis kitab-kitab terkait dengan akidah. Yantaqiduna fiha ahlal bid'i wad-dhalal, mereka mengkritik. Ya. Menyebutkan kejelekan serta bahaya di dalam kitab-kitab itu. Kebahaya apa? Kejelekan apa? Ahli bid'ah dan kesesatan disebutkan. Wasammau afrodan, bahkan mereka menyebut individu-individunya, fulan, fulan, fulan, sebutkan. Wajama'atin, dan kelompok-kelompok, sebutkan. Qadariyah, murji'ah, khawarij, dan lain sebagainya. Fal hadza ya'ni intaha aydhan, apakah perkara ini, ya, menyebutkan kejelekan ahli bid'ah, kesesatan, menyebutkan person-personnya, individu-individunya, kelompok-kelompok itu, apakah hal ini sudah berhenti juga? Qala wa naqul, dan kita katakan innal mubtadi'in alladziina kaanu fi 'ahdi as-salafi yunaqashun wa yubayyanu dhalaluhum wal ana la juz. Apa kemudian kita akan mengatakan bahwasanya ahli bid'ah yang dahulu ada di zaman salaf, yunaqashun, dinikash, didebat, dibantah serta dijelaskan kesesatan mereka, dan sekarang la yajuz, enggak boleh dibicarakan, enggak boleh didebat, enggak boleh dijelaskan kebatilannya. Haramun, apakah sekarang dikatakan ini haram karena menjatuhkan kehormatan manusia? Al-ana al-kalamu ala ahli bid'ah haramun, sekarang ucapan membicarakan ahli bid'ah itu haram. Wa ala al-ilmaniyin haramun, demikian pula membicarakan tokoh-tokoh sekuler yang mengatasnamakan agama, kemudian memecah belah agama dengan berbagai macam jenisnya, baik di lingkup nasional ataupun internasional, tempat tidak. Ya, kalau beliau bicara di sana, apa kita diam tidak membicarakan mereka? Wa 'alal 'ilmaniyyin haramun, membicarakan tokoh-tokoh sekuler haram. Wa 'alal zanadiqati haramun, membicarakan orang-orang zindiq, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang murtad haram. Wa 'alal rawafidhi haramun, terhadap kaum rafidah itu haram. Wa 'alal sufiyyati haramun, dan terhadap sufiyah juga haram, enggak boleh dibicarakan. Masya Allah. Ya, sungguh luar biasa kalau demikian, ya. Hadhihi da'watun ila wahdatil adyani au madza? Kalau demikian keadaannya, ya, ini adalah seruan untuk menyatukan berbagai macam agama. Ya, dakwahnya ikhwanul muslimin, enggak usah membicarakan Syiah, enggak usah membicarakan komunis, enggak bisa, enggak usah membicarakan sufi, yang penting satu persatu. Au madza, atau apa yang diinginkan dari hal itu? Agar rusak agama ini. Qala nastaghfirullah wa natubu ilaihi, kita mohon ampunan kepada Allah, kita bertaubat kepadanya. Hadza dhalalun, ini kesesatan. Sesat, akan rusak agama Islam. Ya. Manusia tidak mengerti lagi mana yang benar, mana yang salah. Qala yajibu an yabqa al-jarh wa ta'dil, wajib. Ilmu jarah dan ta'dil, penerapan jarah dan ta'dil wajib tetap diadakan, diberlakukan, dijalankan. Yudhabbu bihi an dinillahi tabaraka wa ta'ala an sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Ya, yudhabbu bihi, dibela dengan ilmu jarah wa ta'dil agama Allah, demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kiamat. Masa kita rela melihat atau mendengar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicela, dicerca? Apakah kita rela agama Islam dilecehkan, syiar-syiar Islam jilbab itu dilecehkan? Apa kita rela? Kita akan rela. Pentingnya ilmu jarah wa ta'dil. Baik menyebutkan personnya, individunya, ataukah menyebutkan kelompoknya. Ini berlaku sampai hari kiamat. Wa antusallu as-suyufu akthar min dhalika i'la'ni kalimatillahi tabaraka wa ta'ala wa tahdhi al-kufri wal batil. Dan tetap wajib tusallu as-suyuf, pedang-pedang tersebut dihunuskan. Akthar, lebih banyak. Kenapa? Karena musuhnya lebih banyak. Orang-orang yang melawan agama Islam lebih banyak. Orang yang akan menghancurkan juga lebih banyak. Maka di sini al-bayan, keterangan, bantahan itu juga lebih dibutuhkan. Sehingga apa? Tujuannya li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan, menjayakan, memenangkan kalimat Allah, wa dahdil kufri, serta melumatkan, menghancurkan kekufuran dan kebatilan. Kembali ke situ, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, sebagai bentuk upaya mengajak kemakrufan, mengingkari kemungkaran. Qala was-salafu qalu, para pendahulu kita salafun salih mengatakan, innadz-dzabba 'anil sunnati afdalu minadh-dharbi bis-suyuf. Adz-dzab, ya, membela sunnah, membela syariat itu lebih utama daripada memukulkan pedang kita, menyepet, ya, menebas leher-leher musuh-musuh Islam. Lebih utama. Wadzabbu 'anis sunnati yakunu bil jarhi wa ta'dil. Pembelaan terhadap sunnah, membela syariat, membela Islam itu dengan al-jarhi wa ta'dil, dengan ilmu ini, jarah dan ta'dil, dan menerapkannya. Wa bihadhi al-munasabati aqulu lakum. Ya. Menyesuaikan keadaan ini, maka aku katakan kepada kalian, ya, kesempatannya pas. Innal hakima fi kitabih ma'rifati ulumil hadis qal wa kalamu haqqun. Kata beliau hafizahullah Imam Al-Hakim dalam kitab beliau ma'rifati ulumil hadis, ma'rifat ulumul hadis, yakni ilmu tentang ilmu hadis. Dan ucapan beliau benar. Qala al-jarhu wa ta'dilu ilman. Jarh dan ta'dil ada dua ilmu. Ilmul jarhi wa huwa ilmun mustaqillun. Yang pertama ilmu jarh. Memfonis, menghukumi, mencacati. Ini adalah ilmu tersendiri. Wa hadza yaruddu manhaja al-muwazanati al-batilata. Prinsip ini, ilmu al-jarh, ini membantah prinsip al-muwazanat. Al-muwazanat, prinsip menyebutkan, tatkala kita menyebutkan kejelekan, harus menyebutkan kebaikan. Tidak boleh kita menyebutkan kejelekan Sayyid Qutb, harus sebutkan kebaikannya juga. Tidak boleh kita menyebutkan kejelekan tokoh-tokoh yang menyimpang dari kalangan Haddadiyah dahulu ataupun yang lebih jelek lagi seperti zaman saat ini, Dr. Muhammad bin Hadi. Tidak boleh. Ilmu al-jarh merupakan ilmu tersendiri. Naam. Wa hadza ilmu ini membantah prinsip al-muwazanat. Prinsip menyebutkan dua-duanya, kebaikan dan kejelekan. Prinsip yang batil. Ilmul jarhi ilmun mustaqillun. Ilmu jarh itu ilmu tersendiri. Walihada allafa katsirun minal a'immati kutuban mustaqillatan fil jarhi faqat. Nah, oleh karena ini sekian banyak ulama, para imam menulis kutuban, menulis kitab-kitab tersendiri tentang jarh, mencacati, menghukumi. Tujuannya apa itu? Tujuannya untuk menjaga syariat. Ini kadzab, ini matrug, ini dalis, ini dan seterusnya. Dibahas di sana. Khassasuha dil jarhi. Mereka mengkhususkan kitab-kitab itu untuk jarah. Coba lihat. Berarti kalau harus muwazanat, berarti salah kan itu ya, para ulama terdahulu. Salah. Kalau menerapkan prinsip manhaj al-muwazanat. Muwazanat harus menyebutkan kejelekan, menyebutkan kebaikan. Berarti Imam Ibnu Hajar salah, Imam Bukhari salah, Imam Ahmad salah, para imam salah semua. Kenapa? Karena hanya menyebutkan kejelekan. Ini kalau menjalankan prinsip al-muwazanat. Namun ternyata para ulama membuat kitab khusus, bahkan berjilid-jilid, membahas apa? Tentang kejelekan. Tentang orang-orang yang jelek, orang-orang yang rusak, tujuannya apa? Untuk menjaga agama. Maka demikian pula zaman kita dan zaman seterusnya. Para ulama berbicara secara khusus, ya. Fadilatul Syekh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala punya prinsip. Ya, sangat berhati-hati di dalam masalah al-jarah. Betul-betul disebahkan dari ucapan dia. Dia muhadharah. Kita melihat bantahan beliau terkait dengan Dr. Muhammad bin Hadi, sebutkan sumbernya dari rekaman ini pada menit sekian, detik sekian. Rinci. Dari kitab ini. Nah, demikian pula sebelumnya, Ibrahim Ruhaili dan yang lainnya. Sehingga sekian kelompok yang menyimpan, orang menyimpan juga mengaku, ya itu memang ucapan saya, itu tulisan saya. Beda dengan yang telah dinyatakan oleh Syekh Rabi, hafizullah akhas min al-Haddadiyah, lebih parah, lebih rusak, lebih jelek daripada Haddadiyah. Apa yang dijalankan oleh Dr. Muhammad bin Hadi, menjarah tanpa alasan, tanpa dalil. Yang sebelumnya seperti juga Hajuri, ya. Sebelumnya juga Mahmud ibn Haddad, ya. Ekstrim dalam perkara al-jarah. Juga tidak pula kelompok sebelah al-mumayyi'un yang menggambang-gambangkan, ya, jatuh pada prinsip muwazanat yang lebih dekat kepada arah mana? Prinsip yang dijalankan oleh ikhwan muslimin, nata'awanu fi mattafaqna alaih wa ya'zuru ba'duna ba'dhan fi makhtalafna fi. Kita berta'awun pada hal yang pada perkara kita sepakati. Kita memaklumi dalam perkara kita berselisihkan. Ya. Ini rusak, ini rusak. Baik. Kata beliau, hafizallah khassasu hadil jarhi. Para ulama tersebut mengkhususkan kitab-kitab itu tentang jarah. Mithlu al-Bukhari fi du'afa. Imam Bukhari. Ya. Dalam kitab du'afa. Menyebutkan orang-orang lemah. Wan Nasa'i fi al-Matrukin. Imam Nasa'i menulis al-Matrukin. Orang-orang ditinggalkan hadisnya. Khusus. Wa Ibn Hibban fi al-Majruhin. Ibn Hibban. Para ulama ini. Ulama hadis. Nah, para ulama kita Ahlussunnah wal Jamaah, Ibnu Hibban nulis tentang orang majruhin, orang dijarah, dicacati. Ibnu Adiyyin fil Kamil, Ibnu Adi juga demikian. Wa hakadha Az-Zahabi, Imam Zahabi juga, wa Ibnu Hajar wa ghairihim dan lain sebagainya, Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Sangat banyak. Qala katsiruna allafu mu'allafatin khassatan bil jarh faqad. Sekian banyak ulama menulis karya-karya khusus tentang jarah. Li'annahu ilmun mustaqillun. Karena itu ada ilmu tersendiri. Wa hadza yaqsimu dhahra manhaji al-muwazanat. Kitab prinsip ini, ya, ilmu jarah ini betul-betul yaqsim memecahkan. Yaqsim itu artinya yaksir wa yuhlik. Memecahkan dan melumatkan punggung manhaj al-muwazanat. Wa yaqsimu zuhura ahlih. Demikian pula memecahkan dan menghancurkan punggung-punggung orang-orang yang berprinsip dengan prinsip manhaj al-muwazanat. Baik. Wa a'immatun akharun allafu kutuban fi thiqati. Sementara para ulama yang lain menulis kitab-kitab tentang as-thiqat, orang-orang diterima, dipercaya. Ya. Mithla as-siqati lil-Ijli, seperti as-siqat karya Imam Al-Ijli, was-siqati Ibn Hibban. As-siqat karya Imam Ibn Hibban. Araftum hadha? Tahukah kalian ini? Ya. Idza kana as-salafu yu'minuna bi anna al-jarha wa at-ta'dila 'ilmani mustaqillani. Fa kaifa ta'ti al-muwazanatu? Jika salafuna salih, para pendahulu kita, yu'minun, ayyastayqinun, yakin, meyakini, demikian pula menjalankan, bahwasanya jarah dan ta'dil itu adalah dua ilmu yang tersendiri. Fakaifa ta'ti al-muwazanatu, bagaimana bisa datang prinsip muwazanat itu? Nah, harus sebutkan dua-duanya. Wahidun yu'allifu kitaban khasan bil jarhi laysa fihi ayyu thughratin liman haji al muwazanati. Fahimtum hadha? Barakallahu fikum. Kata beliau, salah seorang dari para ulama menulis kitab khusus tentang jarah, laysa fihi, tidak ada dalam kitab itu ayyu thughratin, tidak ada celah sedikit pun untuk manhaj al muwazanat. Lebih-lebih sekian banyak ulama, Imam Bukhari, Imam Nasa'i, Ibn Hibban, Ibn Adi dan yang lainnya. Ya, fahim tum hadza? Apa kalian memahami hal ini? Barakallahu fikum. Qala al-jarhu wa ta'dilu baqin ila yaumil qiyamah. Jarah dan ta'dil tetap berlaku hingga hari kiamat. Nah, memang demikian. Dalam sekian banyak ayat, sekian banyak hadis, kita diperintahkan untuk mengajak kemakrufan, menghindari kemungkaran. An-nasu yuriduna an yastafidu min hadzal alim. Manusia ingin mengambil faedah dari seorang alim. Fataqulu lahum, lalu engkau mengatakan kepada mereka, ya, hadza alimun fadilun wa 'ala sunnati. Engkau mengatakan ini adalah seorang alim yang mulia, dia berjalan di atas sunnah. Agamanya bagus, ilmunya bagus, punya akhlak, punya adab, kemudian memiliki sekian keutamaan. Ya. Engkau menghazung dia, silakan belajar di situ. Tuzakihi, engkau mentazkiyah dia, memuji dia. Kemudian engkau mengatakan wa hadzal alimu rafidiyun. Satu lagi tanya, engkau mengatakan mau belajar kepada fulan. Engkau mengatakan wa hadzal alimu rafidiyun, ini seorang rafidi. Ya, pemahamannya rusak. Mengkafirkan sekian banyak sahabat, mayoritas sahabat kafirkan kecuali segelintir dari sahabat. Sebagian dari pemahaman rafidhah mengatakan bahwasanya ya Ali bin Abi Thalib itu yang berhak mendapatkan khilafahan. Di antara prinsip rafidhah juga menuduh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi berbuat fahisyah, perbuatan keji dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Naam. Hingga para ulama mengeluarkan atau mengkafirkan kaum Syiah Rafidhah karena kerusakan mereka. Naam. Atau mengatakan ini ada seorang alim namun dia Rafidhi, punya pemahaman Rafidhah. Nanti akan disebutkan ekstrim hulu. Hadza sufiyun, yang ini sufi. Yaqulu bi wahdati al-wujud, dia memiliki prinsip ya wahdatil wujud, adanya persatuan antara zat Allah dengan makhluknya. Hadza ilmaniyun, yang ini pemahaman sekuler. Hadza syu'iyun, ini pemahamannya komunis. Yatasattaru bil Islam, dia bersembunyi di balik agama Islam. KTP-nya Islam. Namun punya pemahaman batil. Hadza kada, ini demikian. Wajibun 'alaika an tubayyana, wajib bagimu untuk menjelaskan. Hadza wajibun, ini wajib. Naam, wajib untuk dijelaskan. Kalau kita sayang terhadap saudara kita, kita enggak mau terjerumus kepada kebatilan, maka sebagai bentuk sayangnya kita kepada saudara kita, diajak, ditunjukkan ini yang benar, ini yang batil. Wa huwa minal jihad, ini termasuk dari jihad. Wa hadza wa la yanqati'u, dan tidak akan terputus prinsip ini. Wa laisa khasan birruwati, dan ilmu jarah dan ta'dil tidak khusus dalam perkara ruwat, para perawi hadis. Kenapa? Karena perkaranya sama, sama-sama dalam perkara agama. Bagian dari agama. Kalau dahulu membicarakan tentang sahih tidaknya hadis, maka demikian pula ini membicarakan patut tidakkah orang yang hendak kita ambil ilmunya. Apa kita rela saudara kita terjangkiti penyakit Rafidhah, pemahaman Rafidhah, Khawarij dan semisalnya? Tentu kita tidak rela. Walamma dzakara At-Tirmidzi fi kitab Al-Ilal, tatkala Imam Tirmidzi menyebutkan dalam kitab Ilal beliau, alladzi huwa fi akhir sunanih, kitab Ilal ini ada di akhir kitab Sunan Tirmidzi, qala, beliau mengatakan, hadzal ilmu, ilmu ini yakni annasu, manusia, istankaru ala ulama al hadis al jarha, manusia mengingkari al jarh, ponis, hukuman ya, cacat, aib. Manusia mengingkari pada ulama hadis tatkala ulama membicarakan masalah al jarh. Qala wa qad jarraha fulanun wa fulanun, padahal ya, kata Imam At-Tirmidzi, fulan seorang alim dan fulan ya, telah menjarah, mencacati. Jarraha fulanun ma'badan al-Juhaniyya, ulama mencacati ma'bad al-Juhani. Awwalu man takallama fil qadar, orang yang pertama kali berbicara tentang permasalahan takdir. Al-amru unuf, perkaranya baru, Allah enggak tahu kecuali yang sudah terjadi. Ini batil, jelas menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ulama berbicara tentang ma'bad al-Juhani ya, termasuk bagian dari tokoh yang ikut fitnah Ibnu al-Ash'ath, memberontak terhadap pemerintah yang dipimpin oleh Al-Hajjaj. Dibicarakan oleh para ulama ma'bad al-Juhani. Wa jarraha fulanun Jadir al-Ju'fi, demikian pula ahli ilmu menjarah, memfonis, mencacati Jabir al-Ju'fi. Jabir ibn Yazid al-Ju'fi al-Rafidi al-Khabith. Orang yang punya pemahaman Rafidah, khabith, buruk, jelek. Dibicarakan para ulama. Fabada'a bi ahlil bida'i. Nah, maka mereka mulai membicarakan ahli bid'ah. Limadha? Kenapa? Li'anna hadha yuntaqadu li bid'atihi la li'annahu rawin. Kenapa? Ya, orang tersebut dibicarakan, dikritik karena kebid'ahannya. Dia menyeru kebid'ahan, mengajak kesesatan, merusak agama. Maka dibicarakan, dicacati oleh para ulama, bukan semata-mata sebagai rawi, periwayat hadis. Summa allafa as-salafu fi ar-radd 'ala ahli al-bid'ah. Kemudian para ulama menulis kitab bantahan terhadap ahli al-bid'ah. Ar-radd 'ala al-jahmiyah. Ya, banyak sekali. Para ulama terdahulu, demikian pula sekarang, kalau kita melihat kitab-kitab mereka, ada yang ditulis sebagai bentuk bantahan terhadap pemahaman yang menyimpang. Nah, kemudian salafun salih adalah pendahulu kita menulis bantahan terhadap ahli bid'ah. Kama qulna, sebagaimana kita katakan. Walam yukhassisu al-jarha wa ta'dila birruwati faqat. Ya. Mereka tidak mengkhususkan permasalahan jarh dan ta'dil pada rawi-rawi saja. Nah. Silakan diteliti, sangat banyak. Nah. Karya para ulama dalam hal ini. Mubtadi'un laisa min ahli hadis abadan. Ahli bid'ah itu bukan bagian dari ahli hadis selama-lamanya. Tidak boleh diambil hadisnya, periwayatannya, kecuali ya sebagian perkara disebutkan oleh ulama. Mu'taziliyun, orang yang bermakna mu'tazilah, tidak boleh diambil. Jahmiyun, ya, pemahaman orang yang pemahaman Jahmiyah, di antara pemahaman Jahmiyah adalah ta'dillahi azza wa jal anil asma'i was sifat, meniadakan nama dan sifat bagi Allah. Allah enggak punya nama, enggak punya sifat. Mu'tazilah ya yuthbituna al asma' wa yanfau wa yanfuna as sifat. Mu'tazilah menetapkan nama Allah namun enggak punya sifat, hanya sekedar nama. Nah, gimana rusak agama ini? Demikian pula murji'un. Murji'un tidak boleh juga ya. Murji', seorang paham murji'ah bukan bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah, ahli bid'ah. Ta'khiru al-iman, ta'khiru al-amal an musamma al-iman. Mengeluarkan amalan dari bagian iman. Macam-macam murji'ah. Ada yang mengatakan iman itu cukup ma'rifatul qalb. Nah, gimana ini iman cuman pengetahuan kalbu, enggak usah diucapkan, enggak usah amalan. Ya, rusak agamanya. Ila akhiri dan seterusnya. Laisa lahu ilaqatun birruwati. Mereka itu ya kelompok-kelompok yang menyimpang, individu-individu, tokoh-tokoh menyimpang itu enggak ada keterkaitan dengan periwayatan. Periwayatan hadis enggak ada. Lakinnahu mubtadi'un, namun dia mubtadi' ahli bid'ah. Fajarrahuhu, maka ulama menjarah mereka. Famin aina lihaula anna babal jarhi ughriqa. Lalu dari mana mereka berdalil bahwasanya bab pintu tentang jarak itu sudah ditutup? Hadhihi mithru da'wati al madhhabiyyin al muta'assibin. Seruan ini, klaim ini mirip dengan ya orang-orang yang berpegang dengan mazhab tertentu. Al muta'assibin, yang fanatik mazhab, ya. Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad. Tidak ada lagi pintu ijtihad. Ijtihad hanya untuk mereka empat. Ini mirip dengan klaim untuk berpegang dengan mazhab. Empat mazhab. Di sana ada mazhab yang lainnya juga. Ya, mazhab Al-Auza'i sebenarnya. Ada juga mazhab Sufyan. Ya. Namun, tidak banyak. Kemudian habis, hilang. Tinggal empat yang masyhur. Ada mazhab yang lain. Anna babal ijtihad ughliqa min al-qarn ats-tsani. Ini mirip dengan klaim bahwasanya manusia harus ikut mazhab, fanatik dengan mazhab itu. bahwasanya pintu ijtihad itu sudah ditutup sejak al-qarn ats-tsani, sejak ya 100 tahun yang kedua, generasi kedua sudah habis. Wa ba'dhum yaqul ats-tsalits, sebagian mengatakan minal qarni ats-tsalits, pada generasi ketiga, masuk ini 200 tahun ke atas sudah habis. Wa ba'dhum yaqul ar-rabi'ah, pada generasi keempat 300 ke atas. Yakni khalasun, sudah selesai. Allahu azza wa jal shalla uqula al-muslimin min dzalikal waqt ila al-an. Allah taala telah melumpuhkan. Allah memutus melumpuhkan ya. Allah telah memutus melumpuhkan akal-akal manusia kaum muslimin sejak waktu itu. Jadi manusia sudah enggak bisa berpikir. Pikirannya apa? Harus ikut mazhab itu. Sampai sekarang. Naam. Uquluhum mashlulatun, akal mereka sudah lumpuh, enggak bisa dimanfaatkan. La yastati'una an yafhamu kalamallah wala sunnatar rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia tidak lagi bisa memahami ucapan Allah dan ucapan Nabi, sunnah. Wa hadza hukmun ja'irun ay dzalimun. Ini adalah hukum yang dilandasi oleh kezaliman, zalim ini. Wa iftira'un 'alallahi tabaraka wa ta'ala, dan kedustaan atas nama Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kadzalika hadhihi firyatun, ini juga kedustaan, dusta hal itu, bukan demikian. Alladzi yaqulu innal jarha inqata'a wa ughliqa babu, orang yang mengatakan bahwasanya permasalahan jarah sudah terputus, enggak lagi ada, pintunya sudah ditutup. Hadza wallahi, ini demi Allah, ya yajni 'alal Islam, ini telah menzalimi agama Islam, menganiaya agama Islam. Ittaqillaha ya akhi, bertakwalah kepada Allah wahai saudaraku. La tasudda babal jarhi wa ta'dili, janganlah engkau menutup pintu jarah wa ta'dil. Walan yasma'a laka ahlul haqqi wa ahlul sunnati, ya, ahlul haqq, orang yang mengikuti kebenaran dan mengikuti sunnah, tidak akan mendengarkan ucapanmu. Tidak akan memudilikan ucapanmu. Mereka akan terus berprinsip dan menjalankan bahasanya ilmu jarah dan ta'dil itu senantiasa ada hingga hari kiamat. Naam. Allah alam suwab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, seperti biasanya disiapkan hadisnya, hadis 100 hadis. Hadis yang ke-22. InsyaAllah kita masuk pada hadis yang ke-23.